الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فقال الله عز وجل في القران العظيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ايها الاخوه saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, dalam Al-Quran yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan firman yang penuh dengan petuah dan nasihat, peringatan dan penghabaran, anjuran kepada kita semua, khususnya orang-orang yang mengharapkan kehidupan yang bahagia di dunia dan kehidupan di alam akhirat kelak. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman tusfiha 'anil nari wa udkhila al-jannah, faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dalam ayat yang mulia ini ada 4 poin besar yang Allah SWT beri penekanan, peringatan, penghabaran, dan anjuran. Di mana Allah SWT menghabarkan kepada kita semua bahwa setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Setiap yang berjiwa akan merasakan maut atau kematian. Ini ayat penghabaran dari Allah SWT. Tapi di dalamnya penghabaran tapi penuh dengan peringatan, nasihat, dan anjuran, serta mungkin ancaman bahwa setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian dan pasti akan dicabut arwah yang selama ini disatukan dengan jasad-jasad kita. Manakala kita melihat kaum muslimin meninggal dunia, manakala kita melihat orang tua kita meninggal dunia, atau teman-teman kita meninggal dunia, maka seolah-olah kita tidak pernah merasakan, seolah-olah itu hanya tertuju kepada orang yang kita takziah kepadanya. Padahal kita juga akan merasakan hal yang sama. Cepat atau lambat kita pun akan mati. Bagaimana saudara-saudara kita yang telah mendahulu kita, bapak-bapak kita, begitu pula yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita akan mati, kita akan mengalami kematian. Dan itu merupakan sunnatullah yang tidak mungkin bisa dilanggar. Karena ayat-ayat terlalu banyak, Allah SWT menyebutkan tentang kematian. Dan ayat ini salah satu di antaranya. Akan tetapi ayat yang lain, Allah lebih rinci bahwa kematian di samping suatu hal yang dipastikan, tapi kematian bukan akhir dari segala-galanya. Akhir kematian bukan ketujuan dari segala-galanya. Tapi justru kematian awal kehidupan yang hakiki. Itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan dan merangkan dan berikan hukuman dari amal-amal yang mereka lakukan. Kebaikan diganjar dengan kebaikan, kejelekan akan dihukum dengan kejelekan yang ketimpa. Oleh karenanya di ayat yang lain Allah lebih rinci menjelaskan tentang kematian. Allah berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alamil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Maka kala yang Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian ingin lari daripadanya, sungguh kematian akan menemuimu. Dan sungguh kamu akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian Allah jelaskan, "Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian Allah akan jelaskan, akan kabarkan kepada kalian dari apa-apa yang telah kalian amalkan. Ini diterangkannya kematian punya tujuan bahwa dengan tidak diingatkan oleh Allah di ayat tadi, mestinya sebagai orang-orang yang beriman akan tersentuh hatinya. Kemudian dia membekali kehidupan ini dengan amal yang soleh. Dia bekali kehidupan ini untuk banyak-banyak mengambil bekal guna menghadapi kematiannya yang dia tidak tahu kapan kematian akan menemui dirinya. Oleh karenanya Allah SWT di dalam ayat yang lain pula memperingatkan kepada kita, jangan menunda-nunda amal. Karena kematian tidak pernah datang ditunda. Kematian datang tidak pernah ditunda. Kalau kita suka menunda-nunda amal, maka itu adalah menunjukkan kerugian kita jika kematian tidak bisa ditunda. Allah di dalam Al-Quran berfirman, "Wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'saddaqa wa akun minas salihin." Walaiyakfirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu qadirun bima ta'malun. Infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan rezeki kepada kalian, sebagian saja kata Allah. Diberikan untuk beramal dengan berinfak di ayat ini. Kemudian mereka menunda-nunda kesempatan ini. Diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan beramal, mereka tidak bersegera bersedekah padahal ada kemampuan untuk bersedekah. Begitu kematian menemuinya, mereka minta ditunda karena kematian yang barang sebentar saja. Dan dia akan bersedekah. Dan dia akan termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Namun Allah katakan, "Walayu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian, tidak pernah mengakhirkan kematian jika ajal telah menemuinya. Dan sungguh kalian akan dikembalikan kepada Allah dan akan dikhabarkan dari apa yang telah kalian perbuat. Ini ayat peringatan cukup panas bagi kita untuk jangan menunda-nunda kesempatan beramal, wahai saudara-saudaraku. Karena kematian tidak pernah menunda, tidak pernah datang terlambat sedikit pun. Kalau kita menunda amal, menunda kebaikan, sementara kesempatan ada di hadapan kita, maka kita termasuk orang-orang yang akan merugi dan menyesal. Sebagaimana ayat tadi, orang-orang kafir menyesal, tidak dikembalikan ke dunia, ingin beramal, karena mereka tak kalau diberi kesempatan oleh Allah beramal, mereka tidak mau beramal. Karena kematian menghancurkan segala-galanya, memutus segala-galanya, dan menjadikan semua berfungsi total. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Badiru bi a'mali sab'an." Bersegera kalian beramal saleh sebelum datang 7 penghalang amal. Di antara 7 penghalang itu kata Rasulullah SAW adalah mautan, wujhidan, kematian yang menyudahi semuanya. Kematian yang menyudahi semuanya. Maka sebelum datang kematian yang akan menyudahi amal kita semuanya. Badiru bi a'mal, kata beliau. Bersegeralah kalian beramal yang saleh. Berlomba-lombalah kalian beramal yang saleh. Karena kematian akan datang akan menyudahi semua amal kita. Akan menghancurkan semua amal kita. Akan menjadikan terputus amal kita. Oleh karenanya, di ayat yang pertama ini, Allah SWT mengingatkan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut," adalah sebagai peringatan, "Oh, kita akan mati, maka adalah kita siapkan bekal untuk menghadapi kematian, karena di saat kematian, sudah tidak ada lagi amal yang akan kita terima, kecuali 3 yang disebutkan di dalam hadis." Kemudian yang kedua, poin yang kedua, Allah SWT telah menjelaskan tentang kematian. Allah berfirman, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Maka yang kedua kata Allah SWT, dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan pahala-pahala kalian nanti di akhirat. Ini adalah ayat memperingatkan kepada kita untuk sabar dalam beramal. Karena balasan itu belum Allah berikan di dunia ini. Kesempurnaan pahala Allah tunda dulu di akhirat. Maka ini sebagai peringatan agar kaum muslimin, orang-orang yang beramal untuk kekal kematiannya, tidak kemudian segera putur atau putus asa ketika pahala belum kunjung diberi oleh Allah di dunia ini. Karena memang kesempurnaan pahala Allah belum berikan di dunia ini. Di dunia ini kesempatan kita untuk menanam, di dunia ini untuk beramal, adapun di akhirat nanti kita akan mengetam dan memetik hasilnya. Dan di akhirat nanti hasil yang kita tanam di dunia ini akan diberikan oleh Allah dalam bentuk pahala yang sempurna, karena Allah akan melipat gandakan ganda dari amal-amal kita. Sehingga banyak di antara kita mungkin yang heran dan tertakjub-takjub karena amal-amal yang telah diperbuat di dunia Allah berikan dalam bentuk yang sempurna. Wa innama tuwaqqa'u ujurukum yawmal qiyamah, dan sungguh kami akan sempurnakan pahala-pahala kalian yang di yawmal qiyamah. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah banyak memberikan ilmu-ilmu kepada kita bagaimana Allah melipatkan ganda dari amal kita. Di antaranya Allah berfirman tentang orang-orang yang bersedekah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathalil habbah habbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Permisalan dari orang-orang yang menerimakan harta mereka di jalan Allah, maka seperti biji, satu biji yang menelurkan 7 tangkai, masing-masing tangkai menetaskan 100 lagi biji, sehingga satu amal saleh, satu sedekah dikalikan lipat dengan 700 kali pahala, bahkan akan lebih lagi dilipat gandakan nanti di yaumul qiyamah pahala-pahala orang yang bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran pemberitahuan dari Allah, dan akhirnya Allah akan lebih banyak lipat gandakan pahala-pahala kita ketika kita beramal di dunia ini. Maka ayat tadi mengingatkan kepada kita, jangan kita putus asa, kemudian merasa jenuh dengan amal kita. Tapi tidaklah, kita terus semangat dalam amal saleh, karena kita ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan pahala-pahala kita. Jangan tertipu dengan kaum munafikin, orang-orang kafirin, yang orientasi mereka cuma dunia yang dipandang. Mereka menginginkan dunia, mereka menginginkan pahala yang segera. Itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Allah berfirman tentang mereka, kalla bal tuhibbunal akhirah wa tadarunal akhirah. Sekali-kali tidak, bahkan mereka lebih mementingkan akhirah, perkara yang sifatnya instan dan segera, dan mereka meninggalkan akhirat. Hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, mereka tidak sabar melaksanakannya. Hal-hal yang berkaitan dengan pahala di akhirat, mereka tidak pernah mampu melaksanakannya. Karena mereka tidak beriman dengan ayat ini. Adapun kaum muslimin, orang-orang mukmin beriman tentang pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala akan sempurnakan pahala kita nanti di yaumul qiyamah dengan pahala yang berlipat-lipat. Di dalam hadis Rasulullah juga menyebutkan, man qara'a harfan fi kitabillah falau al-hasanah wal hasanatu bi asli amsalha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang baca Al-Qur'an maka baginya adalah kebaikan, dan kebaikannya dikali lipatkan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba hadirin, seorang baca alif lam mim saja diberi 30 kebaikan. Coba kalau kamu mungkin baca Al-Qur'an tiap pagi, tiap petang, tiap sore, satu juz, dua juz, tiga juz mereka baca Al-Qur'an, berapa huruf yang mereka baca? Kalau mereka ikhlas dalam membacanya karena mengharap baca Allah, maka jadi Allah tidak akan berhenti ingkari. Allah ya Allah ya Rabbul Mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janji-Nya. Maka betapa banyak pahala kaum muslimin yang baca Al-Quran ketika Allah lipatkan satu hurufnya dengan 10 kali lipat. Ini semua adalah pengkhabaran dari Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak ada jalan lain kecuali kita mengimani semua yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mungkin ini khutbah yang pertama insyaAllah. Poin yang kedua yang tersisa kita akan jelaskan pada khutbah yang kedua. Kuli kalau ada, astagfirullah alaihi wa lakum wa kura bihir, warham ba'adza airu rahim. Alhamdulillah, hamdan kathira, tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibu rabbuna wa yardha. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, Poin yang ketiga, Allah beriman, وَمَنْ تُصْلِحَ عَنِ النَّارِ وَتُحِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Dan barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang-orang yang sukses. Itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa keberuntungan manusia, kesuksesan hidup manusia ketika mereka diselamatkan dari api neraka dan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah arti kesuksesan, arti keberuntungan yang hakiki dan sebenar-benarnya. Oleh karena yang tidaklah heran kalau para sahabat radhiyallahu anhu mereka bertanya kepada Nabi, meminta nasihat Nabi, amalan-amalan apa yang bisa membawa ke surga dan dijauhkan dari neraka. Datang kepada beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, ahbirni bi amalin idza ahbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubra'uni anina. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku suatu amalan yang dengan amal itu menjadikan aku masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Perhatikan hadirin yang saya muliakan. Permintaan sahabat yang mulia ini tidak datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku bagaimana cara bisnis agar aku bisa sukses di dunia ini. Jadi saudara besar, kaya raya Rasulullah. Tidak. Dalam ayat yang lain, atau yang lainnya, seorang sahabi yang suka memberi dan membantu Nabi ketika beliau berwudu, senantiasa membawa bencana dari kulit yang berisi air wudu untuk melayani Nabi ketika berwudu. Kemudian Rasulullah berkata, apa yang kamu inginkan dari kebaikan itu? Upah apa yang kamu inginkan? Perhatikan sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Perhatikan yang diminta ikhwan. Yang diminta dalam negeri akhirat karena kesuksesan hidup ketika seorang masuk surga. Diulangi lagi, ada yang lain selain itu. Kata sahabat tadi, aku ingin menemani engkau di surga, ya Rasulullah. Subhanallah. Jikalau orang yang cerdas, orang yang terlalu berpandangan ke depan, bahwa kesuksesan hidup ketika seorang dimasukkan dalam surga dan dijauhkan serta diselamatkan dari neraka. Maka Rasulullah ketika mendengar sahabat tadi mengatakan, kabarkan kepadaku tentang amalan yang bisa menjadikan aku masuk surga dan dijauhkan dari neraka, beliau mengatakan, laqad sa'ata al-'azim, sungguh kamu telah meminta tentang perkara yang besar. Rasulullah menganggapnya perkara yang besar karena beliau paham bagaimana arti daripada kesuksesan hidup, bagaimana kenikmatan surga, bagaimana orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di sana. Sehingga ketika sahabat meminta diselamatkan dari neraka dan masuk surga, Nabi katakan, laqad sa'ata al-'azim, sungguh kau telah meminta perkara yang sangat besar. Hadirin yang saya cintai dan hormati, maka hendaklah seorang muslim berusaha tekan amal-amal apa yang bisa membawa ke surga dan amal-amal apa harus dijauhi perkara-perkara yang bisa mendatangkan atau menyeret kita ke neraka. Dipelajari agama ini, bagaimana tuntunan agama yang mengarah kita ke surga dan bagaimana tuntunan agama yang menyeret kita ke surga. Kita harus berusaha ke sana agar kita bisa mendapatkan kesuksesan hidup yang abadi, yang hakiki, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Darul Sa'adah, negeri kebahagiaan, negeri yang tidak pernah tersebut dalam hati manusia, negeri yang belum pernah terdengar oleh telinga, dilihat oleh mata, bagaimana nikmatnya surga yang akan disiapkan oleh Allah bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa nanti. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah berikan tahu tentang sedikit nukilan-nukilan bagaimana keindahan surga, tapi hakikatnya itu semua lebih dari segala-galanya, di mana surga itu tidak bisa dibayangkan oleh apapun bagaimana keindahannya Allah akan berikan kepada para penghuni. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Bila kabar gembira, kata Allah, siapa yang Allah berikan kabar gembira? الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka surga, kata. Bagi mereka jannah. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir dari surga itu di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana penafsiran ayat ini? Maksudnya mengalir sungai-sungai di bawahnya, bahwa ahli surga nanti akan tinggal di sipan-sipan yang tinggi. Jadi di bawahnya mengalir sungai-sungai. Disebutkan dalam ayat surah Al-Insan, di mana orang-orang ahli surga itu tertelekan muttaqina fiha 'ala al-ara'i la ya'una fiha syamsan wa la zamharira. Para penghuni surga tertelekan di dipan-dipan yang tinggi. Mereka tidak merasakan udara yang panas dan tidak dingin, tapi udaranya zamharira, yang sejuk dan sedap. Begitulah mereka. Kemudian mereka menyaksikan sungai-sungai mengalir tanpa parit, tanpa selokan. Dan sungai-sungai itu diarahi dengan empat jenis mata air. Pertama adalah air yang tidak pernah berubah warna dan rasanya. Yang kedua, air dari madu yang taril. Yang ketiga, air susu dan yang keempat, air khamr yang tidak memabukkan dan membuat berzat para penghuninya. Dan lebih mengherankan lagi, sungai itu mengalir berzat penghuninya. Mau mengarah kemana yang diinginkan oleh penghuninya. Air itu mengalir apa yang diinginkan oleh penghuninya. Gak bisa dibayangkan dalam hati kita kan, bagaimana nanti indah hakikatnya sungai demikian itu. Tapi itu semua Allah siapkan kepada hamba-hamba yang beriman. Ditambah lagi, walahum fiha azwajun mutahharah wahum fiha khalidun. Tambah nikmat lagi, di dalamnya ada istri-istri yang mutahhar. Azwaj ini bentuk jamak daripada zauj. Diterangkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah taala, makna zauj di sini adalah istri di surga dan istri di dunia. Wanita bidadari dan wanita di dunia. Mereka mutahhar. Mereka disucikan oleh Allah dari najis hisiyah dan ma'nawiyah. Hisiyahnya, badaniahnya, tidak ada haid, tidak ada buah hajat, bahkan baul, kencing, bahkan meludah, tidak ada di sana. Semuanya suci selama-lamanya. Dan dalam hatinya pun disucikan dari penyakit haid, benci, dendam, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Itu semua Allah SWT siapkan bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Apakah kita tidak ingin, wahai saudara-saudaraku? Kalau kita ingin, marilah kita tanggung jawab dengan keinginan kita. Marilah kita beriman, beramal dengan amal yang saleh. Jangan putus asa dengan amal-amal kita. Terus-menerus sampai kita menutup mata, mati di atas kebaikan. Jadi itulah tanda husnul khatimah dari kita. Ada pun yang terakhir, kata Allah SWT, sebagai pelengkap takdir dan peringatan dari ayat tadi, Allah mengatakan, وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ. Ini sebagai peringatan, dan tidaklah dunia itu kecuali hanya kesenangan yang mulia. Allah memahami bahwa di dunia itu tempat yang indah, mata penuh dengan perhiasan. إِنَّ جَعَلْنَا مَعَلَىٰ أَبِزِّينَ تَلَهَا. Kemudian kami jadikan bumi itu penuh dengan perhiasannya. Maka manusia banyak terfitnah. Maka Allah mengingatkan, tidaklah dunia itu kecuali hanya mata'ul gurur, kesenangan. Memang dikatakan mata karena tempat bersenang-senang di dunia ini. Dikatakan gurur karena kesenangan yang sifatnya sementara dan sedikit. Bukan abadi, bukan langgeng, bukan hal yang kekal. Maka Allah peringatkan di dalam Al-Quran. Wama, apa, di dalam Al-Quran? Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di bumi ini pasti akan fana dan binasa. Dan yang kekal adalah wajah Allah yang mati dan mengalami. Oleh karenanya, Allah ingatkan, jangan kalian tertipu dengan dunia, wahai orang-orang yang beriman, karena kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sifatnya menipu. Jangan kalian beramal untuk cari dunia, karena siapa yang beramal untuk tujuan dunia, berarti dia telah tertipu dengan dunia. Karenanya, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin, beliau tulis lantunkan bait syair yang sangat indah untuk kita cermati bagaimana orang-orang yang betul-betul perhatian dengan akhirat dan tidak tertipu dengan dunia. Beliau keluarkan bait syair yang sangat indah. Beliau lantunkan, Inna lillahi ibadan fafana, talakul dunya wa khawful kita, nadharu fiha falamma alimu, anna laysat li hayyi watana, ja'aluha lizjatan wa safadu, talihal a'mali biha sujuna. Sesungguhnya Allah, kata beliau, memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka orang-orang yang berhati-hati dengan dunia, mentalak dunia karena takut fitnah yang ada di dalamnya. Mereka memandang, mereka meneliti tentang hakikat dunia, akhirnya pun mereka mengetahui apa itu hakikat dunia. Anna laysat li hayyi watana, ternyata dunia itu bukanlah tempat tinggal yang abadi. Tidak ada orang yang abadi di dunia itu, tempat tinggal yang tidak abadi. Ketika mereka mengetahui bahwa dunia bukan tempat tinggal yang abadi, maka mereka ja'aluha lujjatan wastahadu. Maka mereka pun menganggap dan mengibaratkan dunia itu seperti lautan yang sangat luas. Wastahadu a'mal salihah. Dan mereka menjadikan amal salih sebagai perahu dan bahtera. Berarti orang yang akan selamat dari fitnah dunia dan perhiasannya adalah orang yang menjadikan dunia sebagai ladang untuk beramal soleh. Punya perahu, itu perahunya amal soleh. Siapa yang tidak punya perahu, maka akan tenggelam dengan dunia dan fitnahnya. Tapi siapa yang punya perahu, dunia seperti lautan yang luas, dia tidak akan tenggelam. Dan perahunya itu, kata beliau, amal yang soleh, amal yang baik. Itulah hamba-hamba yang cerdas, yang selamat dari nikmat dan apa? Perhiasan dunia dengan segala fitnah yang ada. Ketika seorang muslim menjadikan dunia sebagai ladang beramal soleh, itulah orang-orang yang cerdas yang akan selamatkan dari fitnah dan kebinasaan dunia. Ini yang bisa saya sampaikan satu ayat dari Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita mendapatkan hidayah karena nasihat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan apa yang telah kita ilmui, kita diberikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui ilmu-ilmu agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita hidayah pula agar kita terus beramal yang soleh sambil kita menutup mata bertemu Allah dalam cara kita beramal soleh. Karena itu hal yang kita inginkan. Nanti kita mengatakan inna ma'amal bilqawatin. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari penutupnya. Kita enggak pernah merasa bangga dulu dengan amal kita sebelum kita menutup mata masih dalam keadaan apa. Kita enggak pernah ujub dengan amal kita, tapi kita merasa kurang dan kurang. Sehingga akan memacu kita untuk terus beramal yang soleh. Sehingga harapan kita besar untuk kita nanti bertemu Allah Subhanahu wa Taala dilepas roh kita oleh malaikat maut dalam keadaan kita beramal yang soleh. Itu harapan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibu Da'wat. Allahumma alif baina qulubina وأفتح ذات بيننا واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفرائش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك شهادة بحسن خاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.